Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Siapa yang baca ini? Jangan di situ, Pak Agung. Baca Sam. Wa yukthiru. Muraghabun fiha. Iyadatal maradi. Tarubbuha Ayo, gimana bacanya ini? Baik, Hasan tabarakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikh Yahya hafizahullahu ta'ala, melanjutkan bait yang kemarin tentang apa? Tentang apa nih? Zurghibban tazdad hubban. Qala wa hadza adabun thayyib. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ini adalah adab yang bagus di dalam berziarah, di dalam berkawan. Ini juga ya ikhwan berlaku di dalam berakrab dengan kawan. Kalau kau semakin akrab dengan seseorang, jangan terlalu kemudian terlalu banyak bercanda, kemudian sering menghina dan yang semisalnya, karena nanti akan menyebabkan sakit hati, menyebabkan tersinggung dan yang semisalnya. Intinya jangan terlalu berlebih-lebihan dalam segala hal, tapi sedang-sedang saja. Maka ini adalah adab yang bagus dalam berziarah. Jangan terlalu sering berkawan juga seperti itu, ya biasa-biasa saja. Al-insanul ladzi yazuru wa yukthiru az-ziyarata ma yakunu muhtafalan bihi. Muhtafalan, seseorang yang dia itu berziarah dan memperbanyak ziarah, nanti ma yakunu muhtafalan bih, dia tidak seberapa digembirakan. Muhtafal, tidak seberapa dirayakan, tidak seberapa istimewa, tidak seberapa diistimewakan. Muhtafalan bih. Berbeda kalau datang setahun sekali, maka yang didatangi pun akan sangat-sangat antusias dan juga sangat merayakan, disembelihkan ayam, sembelihkan kambing, dibelikan jajan, karena ada ihtifal, dirayakan, muhtafalan bih, artinya dirayakan. Ma yakunu muhtafalan bih. Kalau muhtafalan, ini balik kepada yang berziarah. Dibaca muhtafilan, maknanya adalah yang diziarahi. Kalau yang diziarahi, dia juga enggak seberapa merayakan. Jadi enggak seberapa istimewa. Ma yakunu muhtafalan bihi wa bi ikramihi, dan juga tidak seberapa merayakan untuk memuliakan. Tidak seberapa mengistimewakan wa dhiyafati, dan juga menjamu tamuannya. Memberikan jamuannya juga enggak istimewa karena wis belenger. Karena sudah bosan datang terus. Berbeda dengan kawan-kawan yang datang kadang 5 tahun sekali, kita berjumpa hanya 5 tahun sekali. Enggak mesti setahun sekali. Ini kita akan antusias dan akan merayakan betul pertemuan itu. Kaman ya'ti wa huwa gharibun, tidak sebagaimana orang yang datang dan dia itu asing, yang jarang datang. Atau maknanya kaman ya'ti wa huwa gharibun, maknanya adalah seperti orang yang asing, bukan orang dekatnya. Jadi biasa-biasa saja. Kaman ya'ti wa huwa gharibun, maknanya adalah seperti orang yang datang dan dia itu orang asing. Tidak, bukan tamu istimewa. Jadi biasa-biasa saja. Karena itu disuruh zurghiban tasdat hubban. Berziarahlah jarang-jarang, niscaya engkau akan lebih disayang. Itu ya ikhwan, dan kemarin kita sebutkan jika memang kebersamaan tak lagi hangat, maka cobalah sejenak untuk menjauh, untuk menanamkan rasa rindu. Kalau sudah kebersamaan itu sudah tak lagi hangat, baik itu dengan kawan kita, dengan kawan kita, karena sudah sering akrab sehingga sudah enggak seberapa akrab, enggak seberapa hangat, maka cobalah untuk menjauh. Itu nanti akan menanamkan kerinduan, akan mengembalikan lagi sayap-sayapnya, menyepuh kembali saraf-sarafnya yang melemah. Qala wa ziyaratu muraghabun fiha min adillatin katsiratin, dan ziarah itu sendiri, hukum saling menziarahi itu sendiri adalah muraghabun fiha, dianjurkan. Min adillatin katsiratin, melalui dalil yang sangat banyak sekali keutamaan ziarah sesama kawan. Sawa'un kanat ibadatul marad, baik itu ziarah itu berupa menjenguk orang sakit, bahkan sebagian ulama mewajibkan menjenguk orang sakit. Karena itu termasuk hak seorang muslim. Au ziyaratul aqaribi, atau itu adalah menziarahi keluarga dekat. Au ziyaratul ikhwati fillah. Kalau dibaca ikhwah artinya kawan-kawan, kalau dibaca ukhuwah artinya ziarah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Au ghairu dzalika min az-ziyarati thayyibah, atau yang semisal atau yang lain daripada itu, dari ziarah-ziarah yang bagus, karena ada juga ziarah yang diharamkan seperti yang dilakukan ritual-ritual ziarah kubur sampai syaddur rihal, ini tidak boleh. Maka ziarah yang dia itu adalah baik, ini adalah muraghabun fiha, dianjurkan. Keutamaan-keutamaannya banyak sekali tentang ziarah, menziarahi sesama ikhwah, para salafiyun, di mana kita tidaklah didekatkan karena darah, tapi kita didekatkan karena akidah, seakidah, semanhaj. Maka itu lebih erat. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Salah satu keutamaan ziarah adalah hadis Abi Hurairah, riwayatnya Imam Muslim ini. Indah Muslim, riwayatnya Imam Muslim, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra." Bahwasanya Rasulullah mengatakan, bercerita ada seseorang laki-laki yang berziarah kepada saudaranya di daerah yang lain, di desa yang lain. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus, memerintahkan ala madrajatihi, yaitu ala sabilihi, ala tariqihi, untuk mengintai atau untuk memantau sepanjang perjalanannya, mengutus seorang malaikat, mengutus satu malaikat. Jadi ada seseorang yang dia itu ziarah ke rumah kawannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk memantau di sepanjang jalan. Falamma ata alaihi, maka tatkala malaikat tadi mendatangi orang tersebut, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat berbentuk seseorang, berbentuk manusia, karena malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menemui orang tersebut. Maka tatkala malaikat itu bertemu dengan orang tersebut, qala, dia mengatakan, malaikatnya bertanya, "Aina turidu, ke mana kamu mau pergi?" Qala, "Uridu akhon li fi hadhil qaryah." Maka orang tadi menjawab, "Saya akan menemui saudara saya di desa ini." Qala, "Hal laka alaihi min nikmatin tarubbuha?" Apakah engkau memiliki sebuah nikmat, sebuah urusan yang lain yang kamu tarubbuha, yang kamu rawat, yang kamu jalin? Jadi maksudnya kamu mendatangi saudaramu tadi itu memang murni karena Allah, karena cinta karena Allah, atau karena urusan bisnis, atau karena urusan dunia yang lain. Itu makna hal laka alaihi min nikmatin tarubbuha. Apakah kamu punya suatu urusan atas dia? Apakah dia punya tanggungan kepadamu sehingga kamu datangi? Ataukah kalian menjalin relasi dalam urusan dunia? Qala, kata orang tadi, enggak ada apa-apa. Ghaira anni uhibbuhu fillah, selain aku hanya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya datang kepada saudara tersebut bukan untuk menagih hutang, bukan untuk mengurusan bisnis, bukan untuk urusan dunia, tapi murni karena saya mencintainya fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ini sulit. Apa sudah benar kamu mencintai orang lain itu karena Allah Subhanahu wa taala, atau masih sebatas karena hawa nafsu, karena cocok dengan kemauanmu? Perhatikan. Ataukah murni karena Allah Subhanahu wa taala? Ini berat. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala itu menuntut, kalau dia itu sudah enggak berhak untuk dicintai karena Allah, ditinggal. Jadi cinta dan bencinya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dan berpisahnya itu adalah karena Allah. Kalau kita mencintai seseorang karena Allah, apabila orang tersebut membuat kita jengkel dalam urusan dunia, tetap kita cinta. Wong cinta karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mungkin membuat kita jengkel dalam urusan dunia, enggak cocok dengan kita dalam sebagian hal. Kalau memang dia itu adalah orang yang pantas untuk dicintai karena Allah, karena keimanannya, maka kita tetap akan mencintainya. Dan itu berat. Maka barang siapa yang benar-benar bisa merealisasikan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ghaira anni uhibbu billah, tidak ada urusan apapun kecuali hanya saya itu mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya juga enggak mau urusan apapun ke dia, cuma saya senang saja. Qala fa inni rasulullah ilaik, maka malaikat tadi mengatakan, sesungguhnya saya adalah utusannya Allah, diutus kepadamu. innallaha, yaitu memberi kabar bahwasannya sesungguhnya Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Dikala engkau menjadikan satu-satunya cintamu beralasan satu-satunya adalah karena Allah, maka atas sebab itulah Allah mencintaimu. Karena kamu sudah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai latar belakang dalam cinta kalian berdua. Mencintai saudaranya karena Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Itu salah satu keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada seseorang yang mengutarakan rasa cintanya kepada kita, uhibbuka fillah, maka jawabnya adalah ahabbaka Allah kama ahbabtani fi. Ahabbaka Allah alladhi ahbabtani fi. Kalau ada seseorang mengutarakan cintanya kepadamu, wahai fulan, aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala, karena kamu orang baik, karena kamu orang soleh, saya cinta pada kamu, maka jawabnya adalah ahabbaka Allah, semoga Allah juga mencintai kamu sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ya ikhwan, kita mencintai guru-guru kita, mencintai kawan-kawan kita, mencintai ustaz-ustaz kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apalagi, enggak ada urusan yang lain. Kita juga enggak ada urusan bisnis. Kita juga enggak ada urusan memberi-memberi. Kita murni insyaallah membangun cinta kita sesama kita adalah karena Allah. Itu keutamaannya. Maka barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar jujur, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah juga akan mencintainya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Syakur. Allah itu Maha berterima kasih. Maka ketika engkau menjadikan alasan cinta dan bencimu adalah Allah, maka Allah juga akan mencintaimu. Inna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Maka ini salah satu dalil tentang keutamaan ziarah. Maka menziarahi kawan-kawan kita yang ada di luar daerah, ini juga penting. Kita enggak ada apa-apa selain hanya untuk bertemu sesama ikhwah. Maka ini keutamaannya besar. Kalau ada waktu dan juga kalau ada biaya dan juga tidak mengganggu aktivitas yang lain. Tapi jangan, yaitu jangan sering-sering. Makanya kita, ana sendiri berusaha untuk tidak kurang atau tidak. Berusaha sebulan lah, paling enggak sebulan. Mungkin ke Malang atau ke Nganjuk. Atau ke Probolinggo atau ke Banyuwangi atau ke tempat-tempat yang lain di Marokis Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau sering-sering ini juga mengganggu aktivitas kita. Jadi pokoknya ya jangan terlalu berlebihan, terlalu sering keluar terus sehingga muridnya terlantar. Juga jangan terlalu jafa, enggak pernah ziarah sama sekali. Apalagi kalau ada kesempatan, maka ini diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis ainal mutahabbi nafiyya ainal mutazawiru nafiyya ainal mutahabbu nafiyya, mana orang yang saling mencintai karena aku, mana orang-orang yang saling menziarahi karena aku. Banyak sekali wajabat mahabbati lil mutahabbi nafiyya lil mutazawiri nafiyya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecintaanku wajib, kecintaanku pasti akan kuberikan bagi orang-orang yang saling menziarahi karena aku, saling mencintai karena aku. Tapi kalau karena datangnya karena urusan bisnis atau karena urusan dunia yang lain, maka tidak mendapatkan keutamaan ini. Kalau enggak sekalian diniati ziarah fillah. Itu ya ikhwan. Dan juga sebagai bentuk mungkin liburan bagi anak-anak. Kadang kalau saya pergi, karena saya diberitahu anak-anak itu banyak yang mengeluh merasa jenuh. Iya toh, jenuh toh. Jenuh. Masa jenuh? Ada yang lapor ke abinya katanya apa? Waduh, di Lamongan cuma ke kamar mandi, masjid, lapangan. Kamar mandi, masjid, lapangan. Kamar mandi, masjid, lapangan. Gitu aja katanya. Siapa yang nelpon abinya gitu? Jadi jenuh katanya di sini ini cuma boleh ke kamar mandi, asrama, masjid, lapangan. Kamar mandi, asrama, masjid, lapangan. Lah terus sampe nang ndi, mosok sampe nang warung kopi kono? Kadang juga masih ke Mbak Mus kalau malam Jumat, kalau waktunya puasa. Jadi, yo jangan jenuh lah. Mau kemana terusan? Masa mau keluyuran terusan? Bebas tiap malam keluyuran. Pulang jam 12 gitu. Yo gak pondok jangan nih. Kos-kosan namanya itu. Jadi kadang, dan juga saya gak pernah membebani. Kalau gak mampu gak akan tak bebani. Ada yang lapor ke orang tuanya katanya di sini dibebani, harus suruh ngafal tiap hari. Perhatikan ya kawan, membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya itu bukanlah pembebanan. Jadikan faedah. Membebani seseorang yang sesuai dengan kemampuannya itu bukanlah pembebanan sebenarnya. Karena itu para ulama mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu sebenarnya enggak ada taklif. Enggak ada pemberatan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ dikaitkan dengan usaha sesuai dengan kemampuannya. Maka saya enggak pernah membebani seorang anak pun untuk di luar kemampuannya. Kalau memang enggak mampu ngafal, saya biarkan. Enggak pernah saya kemudian kamu enggak hafal tak hukum, enggak pernah. Tapi kalau kamu itu mampu dan kamu tidak mau, nah ini yang saya hukum. Wis tepak toh Isan. Wong kamu itu mampu, cuma karena kamu itu malas, saya sebagai guru kewajiban saya untuk memompa performa kalian. Nah, itu supaya menjadi menemukan setelan performa yang paling pas. Lah wis tepak toh aku jadi sebagai seorang guru, mosok salah ngono kusean. Jadi kalian kalau mampu akan saya pompa terus. Ayo setor, setor, setor. Karena kalian mampu. Kecuali kalau kalian enggak mampu, enggak akan saya bebani. Nah itu ya kawan. Jadi jangan salah, ini sebagai penjelasan kepada para wali, orang tua yang ada di jauh di sana. Dan insya Allah pondok di sini masih sangat longgar. Masih sangat longgar. Masih bisa ke lapangan. Mau di Magetan di pagar keliling. Piye di pagar lagi enak ya. Ya, pager ya. Sisan. Lah wong ngono kok sik sambat iki lho, sik iso nang lapangan, sik iso tuku pentol, sik iso jalan-jalan tuku banyu rono. Juga kalau izin, pokoknya kalau izin boleh insyaallah. Kalau izin boleh kemana-mana boleh. Kalau izin. Ke sawah, cari kol. Siapa yang cari kol hari-hari ini? Boleh kalau izin. Yang penting izin, biar kita tahu posisi kalian. Itu ya ikhwan. Sebenarnya yang membuat keketatan itu kan karena kalian sendiri. Kalau coba kalian enggak macam-macam digubuk, enggak akan dilarang. Tapi karena dikhawatirkan nanti akan berbuat yang tidak-tidak, maka oleh sebab itulah dilarang. Jadi sebenarnya peraturan itu karena ulah perbuatan kita sendiri. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan asya', mengharamkan beberapa hal, karena kita kalau tidak diharamkan kita akan terjang dan kita akan rusak. Jadi sebenarnya itu kita sendiri yang melanggarnya, kita sendiri yang menyebabkannya. Itu ya ikhwan. Jadi yo kadang kalau saya safar gitu bisa tak pesen kan, tak kasih ganti kan, nanti tetap hadir, enggak ono sing hadir, iya toh, turu toh. Kalau saya safar biasanya jam 8 tuh ada yang hadir apa enggak? Banyak yang tidur, Ami Salman sambat. Kalau saya sudah enggak ada, pasti banyak yang enggak hadir. Jangan gitu. Saya ada atau enggak ada tetap hadir. Jangan penuh keterpaksaan, jangan dipaksa, jangan merasa dipaksa. Ini akan membuat kamu terbebani sendiri, akan membuat kamu berat sendiri. Jangan merasa dipaksa, enggak ada yang memaksa. Di sini enggak ada yang memaksa. Cuma kewajiban kami sebagai guru kalau melihat ada kesalahan ya harus ditegur. Harus diarahkan. Itu ikhwan, jadi ini sebagai penjelasan. Kadang ketika saya ziarah itu juga saya niatkan biar katanya terlalu jenuh tiap hari ngafal. Ada yang duduk itu dengan penuh keterpaksaan wis nginang ini wis. Jongok nginang ini tok gak ngafal lo nginang ini tok. Sopo lo sing bebani? Ya. Dengan ketulusan, dengan kemauan sendiri, jangan keterpaksaan. Saya enggak enak ya kawan, nyimak kalian, kalian merasa dipaksa. Piye toh? Saya enggak enak kalau saya itu mengajari seseorang, ternyata yang diajari sendiri merasa dipaksa, merasa enggak nyaman, merasa enggak enjoy, enggak enak. Maka usahakan penuh ketulusan. Saya juga berusaha enjoy, kalian juga enjoy, enak loh. Ya sebenarnya ya jenuh, jenuh sih ya jenuh ya. Tiap hari duduk, emang kira gak jenuh, nyimak anak-anak itu jenuh sekali. Jenuh sekali, cuma duduk tok gini, otaknya berjalan, mikir, nyimak hafalannya, jenuh sekali ya Evan. Tiap hari, gak ada liburnya. Makanya kadang-kadang apa liburnya dibuat 2 hari aja, Jumat sama Sabtu. Kayak ni moh, padahal hati ni gelem. Piye, libur loro ya orang dina ya Jumat sampai Sabtu kan? Gak ono libur blas, malaikat gak libur kok libur aman piye? Malaikat tu gak berhenti nyatat amal. Itu ya kawan, jadi yo kadang kalau kita safar itu biar anak-anak gak seberapa jenuh. Alhamdulillah kita safar juga dakwah, juga ngaji. Itu. Maka ya jangan berlebih-lebihan, jangan keluar terus, dan juga ya hak ikhwah untuk diziarahi tetap diziarahi. Dijadwal 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ziarah. Itu ya ikhwan. Qala al-Imam Ibnu Wardi rahimahullahu taala, sudah selesai kemarin bait ghib wazur ghibban tazid hubban faman aktsarat tardada aksahul malal. Qala al-Imam Ibnu Wardi rahimahullahu taala, khudh bi nasli as-sayfi wadrug himdahu wa'tabir fadlal fata dunal hulal. Khudh bi nasli as-sayfi, ambillah batang pedang. Watruk himdahu, dan buanglah sarungnya. Jadi pedangmu itu jangan disarungi terus. Buka, pakailah. Berangkatlah untuk jihad fi sabilillah. Wa'tabir fadlal fata dunal hulal. Dan jadikanlah tolak ukur adalah keutamaan seseorang, bukan perhiasannya. Bukan selendang yang menempel. Bukan perhiasan, bukan kemewahan, bukan kendaraan, bukan rumah, bukan hartanya. Tapi tolak ukur seseorang adalah keutamaannya. Wa'tabir fadlal fata. Dan ambillah sebagai tolak ukur adalah keutamaan seseorang. Dunal hulal. Bukan hulal. Hulal jamak dari hullah, perhiasan. Selendangnya, bajunya. Dan yang semisalnya, ini adalah nasihat dari Al-Imam Ibnul Wardi agar seseorang jangan jadi pengangguran. Jangan, dulu sudah pernah dinasihati oleh Al-Imam Ibnul Wardi suruh bekerja, suruh bermanfaat, suruh berkarya, karena harga diri seseorang adalah apa? Dengan hasil buah karyanya. Ini juga disuruh seperti itu. Khudh bi nasli as-sayfi watruk ghimdahu. Ambillah batang pedang yang tajam. Nasel itu adalah bagian yang tajam. Kalau nasel dari panah ya ujung panahnya itu. Kalau nasel dari tombak ya ujung tombaknya itu. Kalau pedang ya batang pedangnya itu. Karena pedang itu kan pedang sama sarungnya. Gak ada pedang itu terus gak ada sarungnya. Pedang itu pasti ada sarungnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika seseorang membawa senjata ke masjid itu hendaknya memegang bini salihi, dipegang ininya, ujungnya. Jangan sampai dia bawa senjata kemudian pas gini-gini apa, kena ujungnya itu apa, nyerempeti kawannya. Diaman juga seperti itu, orang bawa AK-47. Kita duduk ini kan, orang dia kalau jalan kalau enggak dipegang ujungnya, nyambeti apa-apa itu ujungnya. Ini ujung pedang saya, ujung tembak yang ini. Eh, mati menang sampean ini, ayo. Ucul saya ini dor piye. Untungnya ada kuncinya, tembak itu ada kuncinya. Semat gak ono kuncine yo. Ngedeni. Wong kita duduk gini terus kemudian AK-47 lewat di kepala-kepala kita gini. Kadang orang badui itu mereka enggak punya adab, enggak dipegangi senjatanya itu. Jalan gitu aja. Nah, ujung tembaknya itu nyerempeti ndase wong. Makanya Rasulullah SAW mengatakan jika kalian melewati saudara-saudara kalian membawa senjata, disuruh memegang apa? Bini solihi, ya khudu bini solihi, dipegangi ujungnya itu biar enggak kena kawannya. Itu makna nisol. Naslun jamaknya nisolun, artinya apa? Bagian tajam dari suatu senjata. Khud binasli sayfi watruk gimdahu, dan buanglah buanglah sarungnya. Ghimdun adalah apa? Ghilaf, sampul pedang, sarung pedang. Sarung tau istilah itu? Apa lagi? Wa'tabir fadlal fata dunal hulal. Maka seseorang pemuda itu adalah yang kreatif, yang berangkat jihad. Jangan jadi pengangguran, jangan jadi beban keluarga, jangan jadi beban kawan-kawannya. Maka ini nasihat ini sebagai lanjutan dari nasihat sebelumnya. Disuruh ghib, disuruh pergi sana loh, pergi ke sana-sana, pergi perang, pergi ke suhur, ke perbatasan-perbatasan, membantu kaum muslimin dalam berjihad dan yang semisalnya. Cuma zaman sekarang enggak ada perbatasan, sudah dijaga oleh negara, kita enggak ada tugas di situ. Kalau zaman dahulu ada ribat namanya, jaga perbatasan. Adapun i'rabnya ini jelas, khud binasli sayfi wa truhim dahu wa tabir fadlal fata dunal hulal. Qala asy-syekh Yahya hafizahullahu taala, hadza fihi tawjihun annahum yadhhabuna ila ats-suhur. Ini dalam nasihat ini ada arahan bahwasanya supaya mereka itu pergi ke suhur, jamak dari saghrun, yaitu perbatasan. Wa yakhudhuna binasli sayf, dan hendaknya mereka mengambil batang pedang yang tajamnya itu. Walaya bekal insanu fatiran amma huwa jihadun syar'iyyun wadihun. Jangan-jangan sampai seseorang itu hanya menetap berdiam diri fatiran dalam keadaan putus asa, enggak punya masa depan. Itu namanya fatiran, fatir, enggak punya masa depan, enggak punya semangat, kelemar-kelemer, enggak satset. Nah, itu. Ini namanya fatiran. Cuma lengah-lengotok di rumah. Maka ini juga berlaku di asrama. Apain kalian di asrama lengah-lengotok? Nang cepetan diambil Qur'annya dan ke masjid. Nah, gitu loh. Maka nasihat ini bukan kok hanya khusus pedang, tapi segala sesuatu yang bermanfaat bagi seorang mukmin, dang diambil. Yang punya rawatan kambing yo, dang ambil aritmu, ayo ngarit be aku. Nah, gitu loh. Semangat. Yang punya jualan dagangan juga ndang diambil apa wajanmu, ayo adolan pukis sampai aku, ayo adolan tempe sampai aku. Nah, gitu loh, itu maknanya ya ikhwan. Jadi jangan kemudian lemar-lemar, esok-esok turu wai, pagi-pagi tidur aja. Besok-besok kalau pagi-pagi tidur tak bawakan ini bait syair ini, khud binasli sayfi watruk himdahu, tinggalkan bantalmu itu, ambil Qur'anmu dan ayo berangkat bersamaku. Itu ya ikhwan. Maka ini bukan hanya nasihat untuk jihad, tapi juga segala hal yang bermanfaat. Yang mau kerja juga endang diambil pekerjaannya, segera dicendak. segera dikerjakan. Semangat, itu loh. Khud binasli saif wa drughim dahu. Wa yakhuduna binasli saif wa la yabqal insanu fatiran amma huwa jihadun syar'iyyun wadihun. Jangan sampai seseorang menetap fatiran dalam keadaan futur, enggak punya semangat, loyo, lemes. Dari perkara yang itu merupakan jihad yang syar'i, yang wadih. Bukan jihad yang mustabih. Jihad yang benar-benar memang jihad, lawannya orang-orang kafir betul. Membela, benar-benar membela kalimatullah, li'la kalimatillah betul, bukan jihad yang meragukan. Kalau meragukan mending ditinggalkan, karena itu adalah qatl fitnah namanya. Kalau ada pertumpahan darah yang belum diketahui, ini siapa lawan siapa, musuhnya belum jelas, ini pertikaian agama atau pertikaian politik atau pertikaian kekuasaan, mending ditinggalkan. Itu namanya qatl fitnah. Tapi kalau itu adalah qatl yang benar-benar wadih, jelas itu adalah jihad, maka seseorang hendaknya berangkat. Demikian juga bekerja untuk menafkahi keluarga, ini juga insya Allah adalah sebuah jihad, menunaikan kewajiban. Lari batafi atau larai batafi, tidak ada keraguan di dalamnya. An-nadimu yahuddu 'alal basalati wasyuja'ati. Di sini Al-Imam Ibn Al-Wardi menganjurkan untuk basalah. Basalah itu ya sama maknanya syaja'ah. Untuk menjadi kesatria. Basalah itu adalah menjadi kesatria, berjiwa kesatria. Wasyaja'ah berjiwa pemberani. Wa 'ala annahu yabqa fi thuhur, dan hendaknya dia itu menetap di perbatasan untuk mengawal perbatasannya kaum muslimin. Itu ribat fi sabilillah. Kalau zaman sekarang enggak ada jihad, ya jihad kalian ya ini di masjid ini. Ambil buku kalian, ambil pena kalian dan berangkatlah. Jangan cuma leyah-leyeh di rumah, enggak ada acara, enggak ada kegiatan, gabut. Enggak ada kegiatan di rumah. Daripada gabut di rumah, mending berangkat ke masjid untuk belajar dan tafaqquh fi dinillah. Qala wadrughim dahu wa annahu yu'tabaru hadha wal fadlu sahih. Dan bahwasannya inilah yang dianggap sebagai keutamaan yang benar, kemuliaan yang benar. Yaitu keberadaan seseorang itu yang semangat untuk hal-hal yang bermanfaat. Itulah keutamaan yang benar. Cuma orang-orang zaman sekarang, ikhwan, pemuda-pemuda zaman sekarang, mereka semangat-semangat, tapi sayang semangatnya adalah dalam pekerjaan yang haram. Bikin konten. Itu. Atau mainan game. Ya menghasilkan uang, tapi kan haram. Mereka semangat mereka, pagi-pagi sudah upload dagangannya, sudah upload apa? Jualan chipnya. Pagi-pagi sudah ngupload kontennya. Tapi itu semua adalah bukan keutamaan, karena adalah perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kalau kontennya konten yang tidak bermanfaat, maka tidak bermanfaat. Itu ya, ikhwan. Ya anak-anak zaman sekarang ada juga yang semangat-semangat kayak gitu, tapi semangatnya yang salah. Semangat salah, maka bersyukurlah kalian memiliki semangat yang benar untuk mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Duna sukna fil masakinit thayyibah wasyahiqah, yaitu bukan hanya berdiam diri menetap di tempat-tempat yang nyaman, asyahiqah yang menjulang tinggi, syamikhah. Syahiqah itu yang syamikhah, yang menjulang. Tinggal di apartemen-apartemen yang enak, cuma nyantai di rumah. Gelimbang-gelimbung tok. Ini enggak bermanfaat sekali ya, kawan, hidup seperti itu. Maka kalian di asrama juga gitu, jangan gelimbang-gelimbung. Tahu gelimbang-gelimbung? Tahu gelimbang-gelimbung kan nih? Apa gelimbang-gelimbung itu? Rebahan sambil miring kanan, nanti miring kiri lagi, nanti miring kanan lagi, miring kiri lagi, ini gelimbang-gelimbung. Di asrama cuma kayak gitu toh, enggak pantas. Wa anna hadza huwa fadlul fata, dan bahwasanya inilah keutamaan seorang pemuda itu, ibadatuhu, jihaduhu, nushuhu, ibadahnya. pagi-pagi sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihadnya nusyh, menjadi orang yang tulus, menjadi pemuda yang baik. Hadza wa'da bi fadlal fata dunal qulal. Dunal hulal itu bukan pakai qaf tapi pakai ha. Dan anggaplah keutamaan seseorang itu tidak pada perhiasannya, bukan perhiasannya. Amma an yatabiral insanu al-fadla fi maskanin aw malbasin aw baitin aw markabin fahadhihi an-nadhariyah habitatun. Adapun seseorang itu menganggap keutamaan itu terletak pada maskan, pada tempat tinggalnya bagus, kemudian orangnya juga bagus, enggak mesti. Aw malbas atau pakaiannya yang bagus. Aw bait atau rumah, aw markab atau kendaraannya. Ini juga enggak menjamin. Fahadhihi an-nadhariyatu habitatun, maka pandangan, cara pandang seperti ini, kacamata pandang seperti ini adalah habitoh, tingkat rendah. Habitoh, jatuh. Hubut, itu jatuh. Ini adalah pandangan yang keliru. Jadi kamu itu jangan terobsesi seseorang itu dari perhiasannya yang menempel di bajunya. Hulal itu aksesoris. Nah itu, jangan dari aksesorisnya. Hulal itu aksesoris. Jadi jangan memandang seseorang itu dari aksesorisnya, dari bajunya, dari kendaraannya, dari rumahnya. Jangan. Tapi dari amalannya. Dari keberadaannya bermanfaat atau tidak bagi manusia yang lain. Bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan yang seterusnya. Fahadhin nadhariyah habidotun. Walfadlu a'idun iladdin. Karena keutamaan itu kembalinya adalah kepada agama. Wa ilal warok. Dan kembali kepada sifat kehati-hatian. Wa ila jihadil insani nafsi. Dan kepada keutamaan itu kembali kepada jihad seseorang terhadap dirinya sendiri. Wali syaitanihi. Dan juga jihad terhadap syaitan. Jadi sering-seringlah berkelahi dengan diri sendiri. Kalau kata Ustaz Faisal itu apa? Gagal jadi dewasa. Karena masih sering berkelahi dengan diri sendiri katanya. Kita masih gagal menjadi dewasa karena masih sering berkelahi dengan diri sendiri. Wali adzahil kafirin wal munafikin, dan juga berjihad melawan musuh dari orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Wallahu azza wa jalla yaqulu nabiyyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, jahidil kuffar. Perangilah orang-orang kafir, wal munafikin, dan orang-orang munafik. Adapun munafik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensikapinya sesuai zahir. Maka memiliki jihad sendiri-sendiri. Jihadul kufar memiliki bentuk sendiri, jihad munafikin memiliki bentuk sendiri. Karena munafikin tidak dibunuh. Munafikin tidak dibunuh. Waghlut alaihim, dan bersikaplah kasar terhadap mereka. Waghlut maknanya adalah ghildah, bersikap keras terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka adalah di neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Laisa bimahmudin, bimahmudinit. Ayo, apa irobnya do'af? Apa irobnya do'af di situ? Apa dana? Apa awar irobnya do'af di situ? Isim laisa hasanta, laisa bimahmudinin ad-dha'fu, enggak terpuji, merasa lemah itu, sikap lemah itu enggak terpuji. Wal khawar, demikian juga khawar itu ya lemah, rapuh. Amamal a'da, di depan para musuh, di depan musuh kemudian kamu rapuh, ini enggak terpuji sama sekali. Wa amamal mubdilin al-fashilin ad-dha'i'in, dan juga tidak terpuji sekali untuk lemah dan juga rapuh di depan orang-orang ba'ahlu batil. Al-fashilin, yang mereka itu adalah orang-orang gagal. Ad-doyin, orang-orang yang sia-sia. Makanya ikhwan, ada tempatnya sendiri-sendiri. Tawadu ono, ada tempatnya sendiri. Kita merasa gagah, itu ada tempatnya sendiri. Betapa banyak saya ini dikatakan sombong. Ketika bantah-bantahan itu saya disebut sebagai Abdul Allah sombong, sombong, sombong. Bilang tawadu itu ada tempatnya. dalam berdebat, di dalam bermuhajah, di dalam menghadapi orang-orang seperti kalian yang suka menindas, kemudian kita disuruh tawadhu, yo habis kita. Maka katakan sama Syekh Haji ini, enggak pantas seseorang di depan musuh itu kemudian merasa lemah. Ada tempatnya sendiri. Kapan andap asor, kapan gih, kapan menjadi orang yang sopan dan santun. Ada kalanya juga menjadi orang yang barbar. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Kamu di depan musuh mau sopan santun, gangge. Gimana? Maka di hadapan musuh tidak terpuji untuk bersikap lemah, bersikap rapuh. Amamal a'da, di depan para musuh. Alladzina law turika lahumul majalu la'afsadul ibadah wal bilad. Yaitu orang-orang yang seandainya turika lahumul majal, medan ini ditinggalkan untuk mereka, enggak, kita itu enggak tampil menghadang mereka, niscaya mereka akan merusak hamba dan merusak negara, merusak negeri. Itu ya ikhwan. Makanya kita terpaksa meladeni, kita terpaksa membuat bantahan. Kenapa? Kalau seandainya kita biarkan, mereka akan merusak. Walhamdulillah kita bantah, kita tampil membantah mereka sehingga mereka terbungkam. Nanti kemudian nyerangnya macam-macam. Buku saya itu dikritik habis dari sisi judulnya. Katanya itu saja. Buku ini ulama kabeh lah saja. Bowentone pol. Jadi sandakan itu masya Allah parah. Judul punya saya itu katanya itu adalah saja. Lah bukunya ulama semua itulah saja. Gimana dong? Maka alhamdulillah ya ikhwan, mereka enggak bisa bantah. Hanya mengatakan katanya saya sombong. Ya sombong ada waktunya. Tawadhu juga ada waktunya. Enggak pantas di depan musuh. Kemudian mereka dibiarkan merusak. Ini alladzina law turika lahumul majal, seandainya medan, majal itu artinya medan, seandainya medan itu dibiarkan bagi mereka, lafsadul ibadah wal bilad, mereka akan merusak manusia dan akan merusak kaum muslimin, merusak negeri. Hatta qala badhum, sampai sebagian penyair mengatakan do'ifun nikayati, enggak pakai lam sebenarnya, do'ifun nikayati a'da'ahu yakholul firoro yurohil ajal, kurang alif, yakholul firoro yurohil ajal. Ini syahid di mana ini? Di kitab apa ini? Siapa yang pernah lewat? Di mana lewat, Riz? Ini ada di syawahid nahwiyah ini. Do'ifun nikayati a'da'ahu yakholul firoro yurohil ajal. Berarti kan artinya do'ifun nikayah, dia itu adalah orang yang lemah, tidak mampu melawan musuhnya. Nikayah itu artinya melawan, tidak mampu menandingi musuhnya. Nikayati a'da'ahu, a'da'ahu sebagai maf'ul dari nikayah. Yakholul firoro, dia mengira, dia membayangkan, dia menyangka lari dari peperangan itu bisa yurohil ajal, bisa menunda ajal. Gak bisa, lari dari peperangan gak akan menunda ajal. Maka ini bait ini menganjurkan seseorang jangan sampai merasa lemah di depan musuh. Jangan sampai mengira kemudian dengan lari akan bisa menunda ajalmu, gak bisa. Do'ifun nikayati a'dahu, dia itu adalah seorang yang lemah, tidak mampu mengimbangi musuh-musuhnya. Ya khalul firoro, dia mengira lari dari peperangan yurohil ajal, bisa menunda ajal. Maka jangan mengira lari dari peperangan itu bisa menunda ajal. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Qul la yanfa'ukumul firaru in farartum minal maut aw bil qatl wa idzal la tumatta'una illa qalila. Maka bait ini menganjurkan seseorang untuk semangat di dalam mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Dan tentu program yang paling bermanfaat di zaman kita ini adalah belajar mengajar. Adapun jihad di zaman kita itu, ya itulah jihadnya. Adapun jihad membawa pedang dan jihad membawa senjata, ini belum ada. Jihad di zaman kita ya membawa pena, membawa buku, itu jihad kita. Membantah ahlul bidah, membantah orang-orang yang mau menyelewengkan agama, ya itulah jihad kita. Maka ini adalah nasihat dari Al-Imam Ibnu Warthi, supaya seorang pemuda itu semangat, jangan hanya duduk di rumah, nyantai. Karena keutamaan seseorang itu bukan dengan aksesorisnya, tapi keutamaan seseorang adalah dengan manfaatnya. Tinggal beberapa bait lagi dan kitab ini insya Allah akan selesai. Berapa lama kita belajar kitab ini? Sejak ada yang nulis tanggalnya? Seharusnya setiap belajar buku itu dari awal itu langsung ditulis tanggalnya, harinya. Siapa yang nulis ini? Hari pertama membaca kitab Ibnu Warthi ini tanggal berapa? Tahun berapa? Siapa yang nulis? Hmm? 2009? 19. Siapa yang mau menjawab? Bawa tulis lah, mau gak ngerti, mau ngupload radio kan. Ano ya, wah hebat tadi, Masya Allah. Berarti 2 tahun. Bulan berapa? Tanggal? Ya. November. November berarti. Jadi mulainya sebelum dari itu. Bulan Agustus 2019. Berarti berapa tahun? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Tak kira jadi lage. Dan nanti kalau selesai mungkin insya Allah kita akan baca Nuniyah. Kalau jadi. Kitab ini, kitabnya Al-Imam Ibnu Warthi ini, Lamiyah ini adalah tentang puisi kehidupan. Jadi isinya pelajaran Lamiyah ini adalah tentang umum, tentang kehidupan. Ya ada tentang ilmu, ya ada tentang pekerjaan, ada tentang semangat, berkarya, macam-macam. Pokoknya ini adalah puisi kehidupan. Tayyib, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.